Ketika langit berganti menyenangkan, musim ketiga bermandikan hujan. Ketika langit berganti menyebalkan, hutan hujan pun ditanami bui. Ketika langit berganti menyenangkan, ketika langit berganti menyenangkan, musim ketiga bermandikan hujan. Ketika langit berganti menyebalkan, hutan hujan pun ditanami bui. Kita miliki kolam-kolam penuh ikan, kita miliki kartu-kartu yang membayar, kita miliki semesta terkecuali. Tak bisa berhenti memikirkanmu, rona hijau dinding kaca, pagi hilang diam tanam. Ketika langit berganti menyebalkan, hutan hujan pun ditanami bui. Kita miliki hari-hari yang terbenam, kita miliki sempat-sempat yang terlewat, kita terkecuali. Tak bisa berhenti memikirkanmu, rona merah jingga hijau, dinding kaca diam tenang.